bagaimana atau dengan apa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ayat-ayat-Nya dan dengan makhluk-Nya, yakni dengan adanya tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenal Allah dengan makhluk-Nya, karena adanya makhluk mesti adanya Al-Khaliq, mesti adanya Al-Khaliq. Sebab makhluk tidak mungkin tercipta dengan sendirinya tanpa adanya Al-Khaliq. Andaikan seorang menyampaikan kepada kita tentang suatu bangunan yang megah dan indah, yang besar, mewah, lalu dia katakan, bangunan ini tiba-tiba saja ada. Bangunan ini tiba-tiba saja ada. Tidak ada yang membuatnya. Maka tentunya kita akan langsung mengingkari ucapan tersebut. Dan kita anggap itu ucapan orang bodoh atau ucapan dusta. Maka penciptaan seluruh makhluk, langit dan bumi, beserta segala isinya, itu lebih, ya, tidak mungkin lagi kalau dia terjadi dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Iya. Namun di sini Syekh seakan-akan membedakan antara ayat dengan makhlukat. Padahal kalau kita perhatikan contoh yang beliau sebutkan, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, di antara ayat-ayat-Nya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Semuanya juga merupakan makhluk. Semuanya juga merupakan makhluk. Taib. Apa faedah dari pembedahan ayat dan makhlukat? Man ya'rif? Paham pertanyaannya? Di sini Syekh mengatakan mengenal Allah dengan ayat-ayat-Nya dan dengan makhluk-Nya. Jadi seakan-akan beliau membedakan, padahal hakikatnya sama. Ayat-ayat juga makhluk. Apa yang beliau maksudkan di sini? Hah? Man? Ulfaruk? Tayyib. Tayyib labas. Atau lebih tepatnya, Yang beliau maksudkan dengan ayat adalah sesuatu yang bergerak, tidak diam. Sehingga penunjukannya terhadap keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sering kita saksikan. Atau seakan-akan kita diingatkan dengan perubahan-perubahan tersebut, dengan gerakan-gerakannya. Taib. Adapun as-samawatu sab'u wal araduna sab'u, itu dia diam. Sehingga tidak seperti yang bergerak. Taib. Nuasil insyaallah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, war-rabbu huwal ma'bud. Dan ar-rabb, dialah ma'bud. Maksudnya, huwal mustahiqqu lil ibadah. Rabb, dialah seharusnya yang diibadahi. Ini konsekuensi dari iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengetahuan kita bahwasannya rububiyah itu hanya milik Allah, maka sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena dia Rabb, dialah yang pantas diibadahi, bukan selainnya. Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, ya, memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kepadanya tempat kita berlindung, kepadanya kita meminta dan berdoa, maka sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya. Karena termasuk kebodohan apabila kita beribadah kepada yang tidak bisa menciptakan suatu apapun. Tidak bisa pula mengabulkan doa apabila kita minta kepadanya. Tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Tidak pula bisa menolak suatu kemudaratan. Ini jelas kebodohan dan juga kezaliman. Dan juga kezaliman. Sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Karena beribadah bukan kepada yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'dzamu 'indallah?" Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal Dia yang menciptakanmu. Dia adalah Rabbmu, tapi engkau tidak beribadah kepada Dia saja. Ini dosa yang paling besar. Baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة آيات 21 dan 22. الله سبحانه وتعالى berfirman, "Ya ayuhan nasu." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil seluruh manusia. Seluruh manusia itu mencakup tiga golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, kaum munafikin, orang-orang munafik. Walaupun hakikatnya cuma kembali kepada dua golongan, muslim dan kafir. Hanya saja perlu dibedakan antara kafir yang nampak kekafirannya dan kafir yang tidak nampak kekafirannya, yaitu orang-orang munafik. Kenapa? Karena bahayanya orang munafik. Iya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Dan ayat ini adalah awwalun nida' fil Qur'an, fil mushaf. Ayat ini adalah panggilan pertama di dalam Al-Qur'an. Harfun nida' yang pertama di dalam Al-Qur'an itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Coba kita buka mushaf dari surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ke-7. Kemudian masuk surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ke-20, tidak ada harfun nida. Tidak ada yang namanya ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nasu. Ini ayat yang pertama. Allah memanggil seluruh manusia untuk diperintahkan mereka beribadah kepadanya saja. Ini dipanggil setelah menyebutkan karakter atau sifat-sifat tiga golongan. Ayat pertama, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Lalu ayat kedua sampai kelima, itu menjelaskan sifat-sifat orang yang beriman. Menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7, dua ayat saja menjelaskan sifat orang kafir. Kemudian ayat ke-8 sampai 20, 13 ayat. Ayat ke-8 sampai 20 itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Orang mukmin cuma dijelaskan 4 ayat. Orang kafir 2 ayat. Orang munafik 13 ayat. Dikatakan oleh para ulama, ini menunjukkan bahayanya kemunafikan. Lebih buruk dan lebih berbahaya dibanding orang kafir yang terang kekafirannya. Ini juga dalil kalau ada yang mengatakan, kenapa ahlu sunnah itu lebih sering membantah ahlul bid'ah dibanding membantah orang kafir? Taib, gimana jawabannya? Kenapa ahlu sunnah? Kalau kita perhatikan, rudud para ulama semenjak dulu sampai saat ini, itu kebanyakan rudud terhadap Jahmiyah, rudud terhadap Mu'tazilah, rudud terhadap Khawarij, rudud terhadap Syiah. Itu lebih banyak dibanding rudud terhadap Nasrani atau Yahudi. Itu lebih banyak. Lalu mereka katakan, wah ahlu sunnah ini antik-antik Yahudi. Karena jarang berbicara tentang kesesatan Yahudi. Selalu berbicara tentang sesama Muslim. Selalu membid'ahkan sesama Muslim. Maka ini jawabannya. Karena ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Yang jelas kekafirannya. Yahudi jelas kekafirannya. Nasrani jelas. Terang bagi kita. Adapun ahlul bid'ah, dia mengatasnamakan Islam. Bahkan berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar sehingga lebih perlu untuk dibantah, disingkap. Disingkap kesesatan-kesesatan mereka agar umat Islam tidak tertipu. Nah di sini, orang kafir, cuma Allah sebutkan sifat mereka, dijelaskan sifat-sifat mereka, bahaya mereka dalam 2 ayat. Tapi orang munafik di dalam 13 ayat. Karena bahayanya orang-orang munafik tersebut. Baik. Lalu setelah disebutkan tentang sifat tiga golongan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil semuanya tanpa kecuali, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian. Beribadahlah di sini maksudnya adalah tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, Kullu maudhi'in fil Qur'an, u'budullah, fama'nahu wahidullah. Setiap tempat dalam Al-Quran yang di situ disebutkan u'budullah, sembahlah Allah, maka maksudnya adalah wahidullah, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jadi bukan sekedar beribadah kepada Allah, tetapi tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Di sini juga ada faedah. Kata para ulama, u'budu adalah fi'il amr pertama di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini, harfun nida yang pertama, kemudian fi'il amr yang pertama. Kata perintah yang pertama. Perintah yang pertama dalam Al-Quran. Kita perhatikan lagi dari surat Al-Fatihah, kemudian masuk surat Al-Baqarah sampai ayat ke-20, tidak ada satu perintah. Tidak ada satu perintah secara langsung. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Demikian pula, fi'il pertama dalam Al-Quran. Apa fi'il pertama dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Fatihah. Na'budu. Iyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini semua, ya. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya. Maka, kalau dia yang menciptakan kalian, mestinya ibadah hanya kepadanya saja. Mestinya ibadah itu hanya kepadanya saja. Ya. Bukan kepada selainnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Ya. Di antara bantahan logika kepada orang-orang yang menyembah syaitan, ya, atau menyembah patung-patung, ya, kita katakan, lalu sebelum syaitan diciptakan, makhluk beribadah kepada siapa? Kalau memang dia berhak diibadahi. Sebelum patung-patung diciptakan pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau begitu generasi sebelum Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam, kemudian jin yang sebelumnya telah ada, kemudian para malaikat beribadah kepada siapa? Padahal patung-patung itu belum diciptakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk. Iya. Maka sudah sepatutnya dialah yang diibadahi. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makna takwa dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya adalah perisai. Sehingga makna takwa an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah sebuah perisai. Apa itu? Bijtina bimtithali awamirih wajtinabi nawahihi. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan kalian untuk beribadah karena dia yang menciptakan kalian dan menciptakan generasi sebelum kalian agar kalian selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan lagi tentang nikmat-nikmat yang dia jadikan bagi kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian. Yani untuk kalian hidup di atasnya. Was-samaa'a binaan. Demikian pula Allah jadikan langit ini sebagai bangunan di atasnya. Yani sebagai atapnya. Sebagai atap untuk kalian. Wa anzala minas sama'i ma'an. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian dari langit itu air. fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air tersebut berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar, ya. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk bisa hidup di dunia ini, ya, untuk bisa hidup jasad kita di dunia ini telah Allah berikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk menghidupkan ruh kita, menghidupkan hati kita. Jangan menjadi hati yang mati, yang tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kalian telah merasakan nikmatnya rizki untuk menghidupkan jasad kalian, mestinya kalian mengikuti wahyu yang Allah turunkan untuk menghidupkan hati kalian, menghidupkan ruh kalian dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu padahal kalian mengetahuinya. Ini juga larangan pertama di dalam Al-Quran. Larangan syirik. Jadi perintah pertama dalam Al-Quran, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, larangan pertama dalam Al-Quran adalah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati dalam banyak ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari suatu perkara atau dari beberapa perkara, itu selalu dimulai dengan larangan perbuatan syirik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan." Dan Allah telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah perintahkan dua hal dan dimulai dengan perintah untuk beribadah kepadanya. Iya. Demikian pula dalam banyak ayat, perintah-perintah dan larangan-larangan itu selalu dimulai dengan perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, kalau beliau ingin menjelaskan berbagai macam dosa-dosa besar dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimulai dengan larangan kesyirikan. Seperti hadis ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Itu dimulai dengan asyirku billahi wa sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawali yawm az-zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan seterusnya. Dimulai dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, al-isyraku billah wa uququl walidain. Banyak lagi hadis-hadis tentang larangan-larangan, itu dimulai dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka larangan menyekutukan Allah adalah larangan pertama di dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, menunjukkan betapa besarnya dosa ini. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau adalah Abul Fida Ismail Ibnu Umar Al-Qurasyi, Ismail bin Umar Al-Qurasyi Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 774 Hijriah. Ya, sahibu tafsir, ma'ruf. Al-Imam Ibn Kathir, sahibu tafsir Ibn Kathir, dan sahibu tarikh. Ya. Pemilik kitab tarikh yang sangat terkenal, yaitu tarikh Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Kitab sejarah dari awal bumi sampai akhir, sampai kiamat. Al-Bidayah wa Nihayah. Taib. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Pencipta segala sesuatunya ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan selainnya yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun juga. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, maka sepatutnya dialah yang kita ibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Jadi sampai di sini beliau telah menjelaskan kepada kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya rububiyah itu hanya milik Allah, demikian pula uluhiyah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja bentuk ibadah tersebut? Kata beliau rahimahullah, adapun jenis-jenis ibadah atau macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita untuk mengamalkannya seperti Islam, iman dan ihsan. Insyaallah taala akan datang penjabaran lebih detail apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman dan apa yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan ad-din akan datang pada babnya. Kemudian kata beliau, wa minhu ad-du'a, dan juga termasuk ibadah adalah doa, wal khauf war raja wat tawakkul war raghbah war rahbah wal khusyu' wal khasyyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dzabh wan nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selain itu, selain yang telah beliau sebutkan dari macam-macam ibadah, semuanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini 14 ya, macam ibadah ditambah dengan 3 yang sebelumnya yaitu iman, Islam dan ihsan, berarti 17. Ini 17 macam ibadah yang akan beliau jelaskan maknanya disertai dengan dalilnya satu persatu. Insyaallah taala akan kita sebutkan satu persatu. Baik. Kata beliau, semua ibadah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menerimanya. Wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masajid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah bersamanya kepada siapapun juga. Makna masajid di sini ada dua disebutkan para ulama. Yang pertama, bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua adalah anggota tubuh yang kita pergunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah. Wa annal masajid lillah, bahwasannya rumah-rumah Allah, masjid-masjid itu milik Allah. Demikian pula anggota tubuh yang kalian gunakan untuk bersujud itu juga milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jin ayat ke 18. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu apapun dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia adalah seorang musyrik kafir. Seorang musyrik kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Dan barang siapa yang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain yang dia tidak memiliki hujjah tentang itu, maka hisabnya ada di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat ke 117. Ini dalil yang tegas bahwasannya barang siapa yang mempersembahkan satu bentuk ibadah apapun kepada selain Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir yang tidak akan beruntung. Ya. Adapun maksud firman Allah, la burhana lahu bihi, sesembahan yang lain yang dia tidak memiliki burhan atau ilmu tentang itu, maka maksudnya adalah bayanul haqiqah la mafhuma laha. Ini adalah bayanul haqiqah, menjelaskan tentang hakikat bahwasannya setiap sesembahan selain Allah tidak ada petunjuk tentang itu. Jadi setiap syirik itu sebenarnya bid'ah. Setiap kesyirikan adalah bid'ah. Cuman kita tidak sebut bid'ah, tetapi kita sebut kesyirikan, karena kesyirikan itu lebih besar dosanya dibanding bid'ah pada umumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan itu sebagai kesyirikan. Sehingga kalau bid'ah itu mau dibagi atau mau dilihat secara keseluruhan, ada bid'ah yang masuk pada kategori kesyirikan. Yaitu apabila seorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada bid'ah yang tidak sampai pada kesyirikan. Yang tidak sampai pada kesyirikan juga bisa masuk pada dosa besar dan bisa masuk pada dosa kecil. Baik. Jadi maksudnya di sini, setiap sesembahan selain Allah, la burhana lahu bihi, tidak ada ilmu atau tidak ada burhan, tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi yang bisa menguatkan tentang itu. Ya, tidak benar, tidak ada landasan sama sekali dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi bukan maksudnya di sini, kalau begitu ada sesembahan selain Allah yang ada dalilnya. Ini bukan maksudnya. Maka dikatakan oleh para ulama, la mafhuma laha, tidak ada pemahamannya. Maksudnya tidak ada pemahaman di situ. Kalau Allah mengatakan ilahan akhar la burhana lahu bihi, sesembahan yang lain yang seorang tidak memiliki ilmu tentang itu, bukan maksudnya ada sesembahan lain yang di situ ada ilmunya atau ada dalilnya. Ya, tetapi ini sekedar bayanul haqiqah, yang menjelaskan tentang hakikat sebenarnya. Surat Al-Mu'minun ayat ke-117. Wa fil hadis ad-du'a ummul ibadah. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, di dalam hadis doa itu adalah otaknya ibadah. Di sini beliau sudah mulai menjelaskan tentang macam-macam ibadah yang disebutkan tadi, ya, mulai dari doa al-khauf sampai pada adzabhu wan nadzar, 14 ya. 14 macam ibadah. Yang pertama ad-du'a. Dalilnya di dalam hadis ad-du'a'u mukhul ibadah. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dari Anas bin Malik. Hadis ini dhaif seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ada lafaz yang sahih, yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Jadi yang benar lafaznya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Sedangkan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah hadisnya dhaif. Baik. Jadi beliau sudah mulai menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Pertama, doa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.